بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan tertunaikannya dari daurah pada pekan yang lalu di masjid ini. Alhamdulillah berjalan semuanya dengan lancar, dan semoga pula bisa didapatkan hasil dari daurah ilmu yang bermanfaat dan juga semakin tersebarnya dakwah di kalangan kaum muslimin baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya di muka bumi Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, rasa lelah dari antum sebagian besar panitia telah kembali pulih, dan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kitab Riyadhus Salihin sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Ingin ditambahkan pada penjelasan yang terakhir terkait dengan hadis hakul muslim alal muslim khamsun, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5 perkara. Yang terakhir kita bahas adalah tashmitul atis, mendoakan kebaikan bagi saudaranya yang sedang bersin. Dan telah disebutkan dengan riwayat Muslim bahwa mendoakan kebaikan atau menjawab saudaranya yang bersin tadi disyaratkan apabila yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana telah dijelaskan pada kajian yang lalu. Nah, maka demikian sunnah mengajarkan. Nah, demikian mulianya doa yang terkandung yang bermula dari yang bersin memuji Allah, kemudian disambut bagi yang mendengarkan masing-masing diri, sebagaimana telah dibahas fardu ain bagi setiap diri untuk menjawabnya dan tidaklah diwakili yang lainnya. Tidaklah seperti menjawab salam, tetapi masing-masing diri memberikan doa kepada orang yang bersin yang telah mengucapkan alhamdulillah dengan jawaban yarhamukallah. Sampai-sampai kemudian Yahudi berpura-pura bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Rasul akan menjawab dan mendoakan mereka. Naam. Ketahuilah bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka inginkan tadi tidaklah bermanfaat untuk mereka, dikarenakan bahwa orang kuffar, jika engkau doakan kepada mereka rahmah, maka la yanfa'uhum dzalik, maka tidaklah bermanfaat buat mereka. Bahkan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, la yahillu laka an tad'a lahum birrahmah idza matu wala bilmaghfirah, tidak halal bagimu, atau dengan kata lain haram bagimu untuk mendoakan mereka rahmah dan mendoakan mereka maghfirah, permintaan ampun, apabila mereka mati dalam keadaan kufar. Hal itu didasarkan dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam surat At-Taubah. Maka sekaligus kita membahas hadis, kita membahas pula tentang tafsir ayat. Sehingga bagi yang masing-masing belum memegang mushaf, silakan dengan sigap untuk berupaya mendapatkan mushaf dan dibuka surat At-Taubah ayat ke-113. Baik dari ikhwan maupun akhwat, baik al-aba maupun al-ummahat, mudah-mudahan di bagian belakang ummahat didapati mushaf. 6. Segera dibuka surat At-Taubah ayat ke-113. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bawakan salah satu dalilnya bahwa tidak diperkenankan bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Firman Allah Jalla wa'ala menyatakan, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ma kana lin nabi, tidaklah sepatutnya bagi nabi, bagi rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan tidak patut pula bagi orang-orang yang beriman, para sahabat dan siapapun dari orang yang beriman setelah mereka, tidak patut bagi nabi dan pula bagi orang-orang yang beriman, apa? Ayyastaghfiru, untuk memintakan istighfar, untuk memintakan ampun kepada Allah Jalla wa'ala tentunya, lil musyrikin, yang diperuntukkan bagi orang-orang musyrik. 6. Ma kana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh untuk memintakan ampun buat mereka. Walau kanu uli qurba, sekalipun atau walaupun mereka itu orang-orang musyrik tadi, uli qurba, yang memiliki hubungan kedekatan, atau bahasa kita karib kerabat. Sekalipun musyrik tadi adalah keluarga dekatnya, min ba'di ma tabayyana lahum, sesudah jelas bagi mereka, 6, bahwa kaum musyrikin itu adalah annahum ashabul jahim, adalah sebagai penghuni neraka al-jahim, neraka jahannam. Telah disebutkan dalam riwayat Muslim sebagaimana sudah disebut pada kajian yang lalu, riwayatnya dari Sa'id ibn al-Musayyib yang mana meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya Sa'id al-Musayyib yang meriwayatkan tadi menyatakan bahwa aku pernah menghadiri atau telah sampai ajalnya Abu Talib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, kepada pamannya. Maka didapati di sisi pamannya ada Abu Jahal, ada Abdullah ibni Umayyah ibni Al-Mughirah, yang tentunya dua tokoh itu adalah tokoh kaum musyrikin. Maka Rasul menawarkan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Kalimatun ashhadu laka biha indallah. Suatu kalimat yang dengan itu aku bisa persaksikan untukmu di sisi Allah Jalla wa'ala, untuk bisa membantu keselamatan dirimu di sisi Allah jika engkau mau mengucapkannya. Nah, maka Abu Jahal dan Abdullah Ibnu Al-Mughirah tadi yang ada di samping Abu Talib menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu benci, apakah kamu tidak suka dengan ajaran agamanya Abdul Muttalib? Naam. Yakni warisan dari musyrikin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terus senantiasa menawarkan itu kepada pamannya dan mengulang-ulang dengan harapan pamannya tadi mau menurutinya, mau mengucapkannya. Nah, sampailah Abu Talib pada pilihan lebih berat kepada teman dekatnya, yakni Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah, sehingga enggan, sehingga menolak tawaran keponakannya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Matilah Abu Talib dalam keadaan kafir. Maka Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Azab yang paling ringan di Jahannam adalah azabnya Abu Talib, yang mana disebutkan dalam riwayat memakai rempah dari bara api neraka yang panasnya mendidih sampai ke otaknya. 6. Disebutkan salah satu syafaat, di mana syafaat itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah syafaat Rasul khusus untuk pamannya, yakni Abu Talib, yang sesungguhnya bahwa syafaat itu tidak bisa diperuntukkan kepada orang kafir. Tetapi syafaat yang ini tadi diperuntukkan bukan untuk mengeluarkan Abu Talib dari neraka, tapi dalam rangka semata meringankan azab. 6. Dahulu sudah kita bahas tentang jenis-jenis syafaat pada pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Mudah-mudahan memorinya masih ingat, masih kuat. Maka salah satu jenis syafaat dari 8 jenis yang ada, syafaatnya Rasul untuk pamannya secara khusus, bukan untuk mengeluarkan dari azab api neraka, karena tidak bisa orang kafir keluar dari neraka, tapi adalah dalam rangka membantu meringankan azabnya. Bukan karena kafirnya Abu Talib, tapi karena pembelaan Abu Talib semasa hidupnya terhadap perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Maka turunlah ayat tadi, penolakan Abu Talib dengan tawaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat tersebut At-Taubah ayat ke-113. Dan Allah Jalla wa'ala turunkan terhadap Abu Talib, maka Allah katakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 56. Dibuka surat Al-Qasas ayat ke-56. Ayat itu menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai sekalipun, walaupun itu pamanmu sendiri. Maka engkau tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah maksudnya hidayatul irsyad. Nah, hidayah itu taufik, hidayah untuk diberikannya taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun hidayah al-irsyad, hidayah itu ada dua, ada hidayah al-irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah al-irsyad adalah bentuk pengarahan, mengajak, menuntun manusia kepada jalan yang hak. Itu tugasnya Rasul dan tugasnya bagi orang-orang yang mengikuti jalan para Nabi dan Rasul. Adapun untuk memastikan seseorang mendapatkan hidayah yang kedua, itu hak mutlak bagi Allah. Itulah hidayah taufik. Maka dalam masalah ini bahwa Rasul tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang beliau harapkan, karena itu milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah itu akan berikan petunjuk, berikan hidayah kepada hamba yang Allah kehendaki. Allah berhak untuk memilih siapa yang dikasih hidayah, siapa yang tidak, siapa yang berada di atas hak, siapa yang sesat. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dialah Allah itu maha tahu siapakah yang al-muhtadin, yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah. Maka ayat tersebut nasikhatun lil istighfar, listighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammih. Maka ayat itu adalah sebagai penghapus, menasakh terhadap permintaan ampun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya. 6. Maka tidak boleh memintakan ampun kepada musyrikin, kepada orang yang mati kafir setelah sepeninggalnya. Adapun dalam kondisi masih hidup, maka itu masih diperbolehkan. 6. Sebagaimana kata mayoritas para ulama, la ba'sa an yad'uwa ar-rajul li abawayhi al-kafirain wa yastaghfir lahuma ma dama hayyain. Tidak mengapa seseorang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya yang kafir selama keduanya masih hidup. Jika telah meninggal dunia, maka berakhir permintaan ampun kalau matinya dalam keadaan kafir. Selain ayat itu, Syekh Ibnu Utsaimin juga bawakan ayat berikutnya terkait dengan pertanyaan, alaisa Ibrahim istaghfara li abih. Kalau ada yang menyanggah atau berkomentar, bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam pernah memintakan ampun untuk ayahnya? Siapa ayahnya? Azar. Dan Ibrahim alaihi salam alal hanifiyah, di atas agama tauhid, di atas agama yang lurus. Nah itu bagaimana? Ibrahim kok bisa, kok boleh, kok dibenarkan memintakan ampun untuk ayahnya sendiri? Maka jawabannya kata Syekh Ibnu Utsaimin, lihatlah dalam surat At-Taubah juga pada ayat berikutnya 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Dan permintaan ampun, istighfar, permintaan ampun dari Ibrahim alaihissalam kepada Allah Jalla wa'ala tentunya, li abihi, untuk bapaknya, untuk ayahnya, tidak lain hanyalah illa an mau'idatin, tidak lain karena suatu janji. Wa'adaha iyyah, yang telah diikrarkannya, yang telah diikrarkan oleh Ibrahim kepada bapaknya. Permintaan ampun dari Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya tidaklah lain hanya karena suatu janji dahulu yang telah diikrarkan beliau kepada ayahnya. Disebutkan bahwa wa'adaha iyyah, antum perhatikan pada kata wa'adaha iyyah, wa'ada yang telah dia janjikan hal itu, iyyah kepada dia, kepada ayahnya. Ada yang menyebutkan yang berjanji itu adalah Ibrahim. Ada yang menyatakan pendapat pula yang berjanji itu adalah ayahnya. Kalau yang dimaksud yang berjanji Ibrahim alaihissalam, yakni kalau ayahnya mau berhenti dari peribadatan kepada berhala, kepada patung, Ibrahim berjanji akan memintakan ampun. Nah, kalau penafsirannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata ayahnya mati dalam keadaan kufur dan sebagai musuhnya Allah. Sisi lain, kalau yang berjanji ayahnya kepada Ibrahim alaihissalam, nah, adalah bahwa ayahnya pernah menyatakan dia akan mengikuti apa yang diserukan oleh Ibrahim alaihissalam. Walhasil dari dua makna tersebut, bahwa itu adalah karena suatu sebab, yaitu apa? Mau'idah, karena janji. Wa'adaha iyyah, yang telah dijanjikan atau diikrarkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Tapi pada kenyataannya tidak terwujud, tidak menepati janjinya, sehingga ayahnya mati dalam keadaan kafir. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah jelas bagi Ibrahim alaihissalam annahu aduwun lillah, bahwa ternyata ayahnya aduwun lillah, musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, maka Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Walaupun ada kaitannya hubungan darah. Nah, karena yang membedakan itu adalah tauhid dengan kesyirikan. Maka ayahnya musyrik, sedangkan Ibrahim muwahhid. Muwahhid adalah orang yang bertauhid. Maka tidak akan bisa ketemu. Nah, berlepas diri. Nah, maka itulah sikap seorang mukmin, adalah berlepas diri dari kekafiran dan juga dari pelakunya. Inna Ibrahima la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang yang awwah, yang sangat lembut hatinya. halim dan juga beliau adalah sosok hamba Allah yang penyantun. Nah, ditunggu, ditawarkan kepada ayahnya. Kalau mau menepati janjinya, nanti akan dimintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kenyataannya memungkiri, maka tidaklah bisa diwujudkan janji tersebut. Sehingga jika ada yang berdalil dengan ayat tadi, maka terbantahkan dengan sendirinya. Tetap kembali bahwa tidak boleh dimintakan ampun bagi orang musyrik yang dia mati dalam keadaan kesyirikannya, dalam keadaan kekafirannya. Adapun masih hidup, kondisi hamba itu masih bisa ada harapan. Nah, mungkin dia awalnya kafir, musyrik, kemudian dia akan kembali kepada keislaman. Dia akan mau mengikuti kebenaran. Nah, adapun ketika sudah mati, maka berakhirlah urusannya. Sehingga dengan itu berakhirlah untuk permohonan ampun dan berakhirlah pula hubungan jika dia dalam keadaan kufar. Nah, itulah yang ingin ditambahkan tadinya untuk kita bisa mengambil fawaid, mengambil faedah dari dua ayat tersebut, At-Taubah 113 dan At-Taubah 114. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga ketika kita baca ayat itu berbekas, kemudian kita mengerti. Itu tujuan kita ta'lim, tujuan kita belajar. Nah, maka diakhiri oleh Syekh Ibnu Taimin tentang penjelasan hadis tersebut, maka ketahuilah itulah hak-hak muslim satu dengan muslim yang lainnya yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Jika seseorang muslim mengamalkannya, ya, maka akan muncullah, akan tumbuh ulfah dan mawaddah, kecintaan, nah, kasih sayang sesama muslimin. Ya, hak muslim satu dengan muslim lainnya menjawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi, dan seterusnya yang sudah dijelaskan. Kemudian nah, kemudian juga adalah mengurus atau mengantarkan jenazahnya. Demikian pula memenuhi undangan dengan persyaratan yang sudah kita ketahui. Demikian pula juga menjawab bersin. Dan hak-hak muslim yang lainnya jika diamalkan akan menumbuhkan kecintaan satu dengan lainnya, yang dengan itu akan luntur kedengkian, kebencian satu dengan lainnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hadis tersebut. Kita melanjutkan pada hadis berikutnya. Hadis ke-239. Betul demikian? Naam. Hadis ini hampir sama dengan hadis yang sudah kita bahas. Akan tetapi lebih lengkap lagi. Akan tetapi ungkapan yang berbeda, yang nanti kita akan ketahui setelah kita baca hadisnya. Diriwayatkan dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai terhadap keduanya. Berarti Al-Barra adalah sahabat dan Azib ayahnya juga sahabat, sehingga kita doakan dua-duanya radhiyallahu an huma. Kunyah beliau, kunyah Al-Barra ibn Azib, yakni Abu Umarah, sehingga disebutkan an Abi Umarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala, kata Al-Barra, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. Dalam konteks atau ungkapan hadis ini, amarona Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona telah perintahkan kita, perintahkan kami para sahabat dan juga tentunya orang-orang generasi yang berikutnya yang beriman, bisab'in, dengan sab'ah, dengan tujuh. Sab'in artinya tujuh atau sab'ah, angka tujuh. Maksudnya tujuh perkara. Beliau telah perintahkan kita terhadap tujuh perkara. Wa nahana an sab'in. Dan di sisi lain atau sebaliknya, kalau tadi perintah, maka nahana an sab'in, beliau larang kita dari sab'in, dari tujuh perkara pula. Diperintah tujuh perintah, dilarang dengan tujuh larangan. Dibawakan hadis ini oleh muallif. Siapa maksudnya muallif? Al-Imam Nawawi rahimahullah, untuk semakin melengkapkan dari hadis yang sebelumnya. Dan juga dalam hadis ini pula adanya keterkaitan, korelasi dengan bab yang sedang kita bahas. Apa itu? 6. Ta'zim hurumatil muslimin, menghormati, menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin. Maka kalau kita perhatikan, kita cermati hadis ini, nanti yang disebutkan tujuh larangan dan tujuh perintah itu adalah sangat erat kaitannya dengan bab tersebut. Maka dimulai dari perintah. Amarona bi'iyadatil marid. Beliau perintahkan kita untuk iyadah al-marid, menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Maka dalam bahasa Arab menjenguk itu iyadah, besuk, besuk kepada saudaranya yang sakit, itu bahasa Arabnya iyadah. Ditulis, walaupun ini bukan pelajaran bahasa Arab, untuk memperkaya mufradat, perbendaharaan kata. 6. Iyadah dari kata ada ya'udu, kembali. Namanya besok itu kan kembali, bolak-balik datang. Ya, bisa sekali, bisa dua kali atau beberapa kali. Sehingga dengan itu dikatakan iyadah dalam bahasa Arab. Iyadatul marid, menjenguk al-marid, yang sakit. Kita tidak perlu bahas lagi karena sudah kita bahas. Perintah yang kedua, ittiba'il janazah. Ittiba' arti asalnya adalah mengikuti atau bisa mengantarkan. Mengantarkan juga bisa berarti pula mengurusi, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, mengantarkan ke pemakaman. Semua terkait dengan kata ittiba' al-janazah, mengurusi, mengantarkan jenazah saudaranya muslimin. Sudah kita bahas. Yang ketiga, perintah yang ketiga, tashmitil atis. Tashmit yakni mendoakan kebaikan, al-atis yakni yang bersin, saudaranya yang bersin. 6. Ini yang keempat. Dan kemudian yang ketiga, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, ibraril muqsim. Ibrar al-muqsim, diartikan dengan menepati sumpah. Maka dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah tentang apa maksud dari ibraril muqsim, menepati sumpah. Kata beliau adalah, idza aqsama alayka akhuka bisyai' fabarrahu wa wafaqahu ala ma halafa alayh. Kalau saudaramu itu bersumpah kepadamu tentang sesuatu perkara, maka sambutlah sumpahnya, hargai sumpahnya, dan tepatilah apa yang disumpahnya, disumpahkan itu. Tepatilah dengan apa yang disumpahkan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa bentuk-bentuk sumpah ada tiga, yakni wallahi, wallahi, tallahi, billahi. Pakai waw, wallahi. Yang kedua pakai ta, tallahi. Ada yang ketiga dengan ba, billah. Yang sering dipakai atau yang sering kita dengar adalah yang pertama tadi, wallahi. Maka itu bentuk sumpah. Perhatikan di situ pakai waw bukan berarti dan. Enam. Tetapi maksudnya adalah sumpah. Ya. Apabila waw datang di awal, enam, kemudian datang sesudahnya isim, maka dia sebagai bentuk sumpah. Wallahi. Apalagi contohnya? Wal asri. Iya. Demi waktu, demi masa. Maka bukan berarti dan, tapi berarti sebagai sumpah. Wal asri. Wasyamsi. Waduhaha. Iya. Dan banyak dalam Al-Quran. Iya. Maka itu jenis sumpah. Maka makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah saja. Ya, wallahi. Kalau ditambah wallahi wa rasulih, tidak boleh. Itu bahkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, menyertakan makhluk walaupun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sumpah, maka itu terlarang. Maka yang boleh hanya wallahi. Nah. Sedangkan Allah boleh bersumpah dengan sesuai kehendaknya. Bersumpah dengan makhluknya boleh karena Allah jalla wa ala yang berbuat. Wal asr, al asr apa? Waktu itu makhluk apa bukan? Makhluk. Wasyamsi, matahari, bukankah makhluk? Makhluk. Tapi siapa yang melakukan sumpah tadi? Allah. Tetapi sebaliknya, ketika makhluk namanya manusia, tidak diperkenankan bersumpah kecuali hanya kepada Allah saja. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan makhluk, maka dia telah melakukan syirkul asghar, kesyirikan kecil. Hanya sebatas memakai nama makhluk dalam bersumpah. Dan bisa bergeser kepada syirkul akbar, kesyirikan yang besar, ketika nama makhluk yang dijadikan sumpah tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat, bisa memberikan pengaruh. Ya. Nah, seperti seseorang bersumpah bijahin nabi, dengan kemuliaannya nabi. Nah, maka ini tidak boleh. Nah, karena yang dijadikan sumpah tadi adalah makhluk. Ya. atau dengan menjadikan perantara. Ya Rabbi bil Mustafa, iya pernah dengar? Baligh maqasidana, iya. Ya Rabbi, wahai Rabb, yakni Allah, bil Mustafa. Bil Mustafa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lain beliau Mustafa. Mustafa itu adalah maksudnya Rasul, artinya yang terpilih. Baligh maqasidana, sampaikan maqasid. Maqasid itu jamak dari maksud. Maksud-maksud kami. Berarti bertawassul dengan yang terlarang berupa makhluk, walaupun itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disenandungkan di beberapa masjid-masjid, musalla-musalla sebelum azan, sambil kadang-kadang terenyuh kita dengarkan ya Rabbi bil Mustafa. Iya. Pernah dengar? Ya sudah, mau enggak mau saya contohkan seperti itu biar sekalian terasa betul bahwa kita pas apa sering mendengarnya. Yang ucapkan seperti itu kadang tidak tahu artinya. Atau ngerti atau dan dianggap itu suatu hal yang boleh. Padahal di situ mengandung bentuk tawassul yang terlarang, menjadikan perantara makhluk ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dari kajian malam hari ini. Sebelum diakhiri kita baca hadisnya bersama. An Abi Umarah Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil 'atis wa ibraril muqsim wa nasril madlum wa ijabatid da'i wa ifsha'is salam wa nahana an khawatim au takhattumi bil dhahab wa an syurbi bil fiddah wa anil mayathir al khamr wa anil qissi wa an lubsil harir wal istabrak wad dibaj. Muttafaqun alaih. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.